على رسول الله اللهم اغفر لنا صوتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمعلمين. قال المصنف رحمه الله كتاب الطهارة. كتاب الطهارة الكتاب مشتق من المتن الشجع المياه التي يجوز بها المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه: ماء السماء وماء البحار وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد في القول والعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المواهب كتاب كفاية الأخير كتاب الطهارة. كتاب الطهارة كتاب الطهارة. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه: ماء السماء وماء البحار وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد. المياه جمع دري أير ماء التي يجوز بها التطهير yang يجوز بها boleh dengan menggunakannya التطهير yaitu proses bersuci. Ada sab'u miyah, ada tujuh macam air. Yang pertama, ma'us sama, air langit. Di mana air langit maksudnya apa? Hujan. Hujan. Wa ma'ul bihar, air lautan-lautan. Wa ma'ul nahr, air sungai. Wa ma'ul bi'r, air sumur. Wa ma'ul a'in, air mata air. Wa ma'u salj, air salju. Nah di sini salju tidak disamakan dengan motor di sini. Di sini. Kalau pada akhirnya sama semuanya. Wa ma'ul barod, dan air apa ini? Barod. Batu es. Embun. Embun. Baik. Dilanjutkan lagi pohar. Kitab Mutahara Kitab Mustafa Muwa Dham Bal Banu Fulan Takattaba Banu Fulan Takattaba Banu Fulan Iza Ijtama'u Langsung Iza Jatama'u Iza Jatama'u Wa Minhu Katibahu Katibatul Ramad Wa Taharatu Fil-Lughah النظافة تقول طهرت الضوء أي مزقته وفي الشرع إباطة هذا صورة ثانية وثالثة والأغسال المسنونة وتجديد الوضوء والتيمم وغير ذلك مما لا يرفع حدثا ولا يزيل ولا يزيل نجسا ولكنه بمعنى أحسن بارك الله فيك. Sebenarnya kita baca sedikit dari Hasyim Al-Baijuri ya. Sebelum masuk ke dalam toharohnya, kita pahami baik-baik. Di sini ada kalimat dari Syekh Ibrahim Al-Baijuri rahimahullah: wa alam anna al-fuqaha qaddamu al-ibadati 'ala al-mu'amalat ihtimaman bil umuri ad-diniyah duna dunyawiyyah wa qaddamu minha at-taharata لأنها مفتاح الصلاة التي هي أهم العبادات. تقول بواسطنيا para fuqaha itu siapa? Ahli fiqih ya. Jama' dari fiqih. Mereka mendahulukan ibadat atas muamalat. Jadi kita sekarang ketika belajar kitab-kitab tertentu seperti ini, perlu tahu filosofi atau sebab mengapa kok dalam kitab-kitab tertentu lebih didahulukan ibadat daripada setiap muamalat seperti buyu, ijarah, sewa menyewa, jual beli sewa menyewa, kemudian tentang ghasab dan semacamnya. Kenapa? Ihtimaman bil umuri diniyah duna dunyawiyah, yaitu berihtimam mementingkan dengan perkara-perkara keagamaan dibandingkan perkara keduniaan. Sekarang kalau misalnya kita perhatikan, sebagian orang berdalih dengan kalimat kita harus balance antara dunia dan agama. Maksudnya din dan dunia kita tuh harus balance, setara gitu. Ya, jadi untuk mengkritisi para asatidzah. Asatidzah ini mereka belajar toh, mana dunianya, gak punya dunia. Harus balance, harus tahu ilmu dunia dong, jangan tahu ilmu agama dong gitu kan. Kan banyak yang kayak gitu protes terhadap orang-orang yang konsentrasi di ilmu agama. Tetapi kalau misalnya mau mempraktikkan kalimat itu, ya, itu malah yang berat itu bukan di ustaz atau da'i-da'i atau tulabul ilm. Yang berat itu di para pekerja. Ya seperti antum mungkin. Kalau mau harus padan dong dunia dan agama. Berarti ketika antum misalnya kerjanya 8 jam, antum sehari 8 jam misalnya kan, atau 6 jam lah kerja, berarti sehari harus 6 jam. Ya, ya. Kuat ya, pasti gak mau orang kejam, apa itu kajian kita din, mana justru harus lebih di alhamdulillah mesti tapi mencakup seluruh unsur keadaan. Tetap. Dan bisa. Tetap. Secara dasar asalnya. Dan kenapa kemudian kok toharoh yang toharoh dilakukan di annaha misbahus sholat ibadat. Toharoh adalah dan hari sholat itu adalah kuncinya. Penting oleh karena itu untuk adalah kepentingan itu sendiri, maka bukan karena saking absuhur istahul jannati as-salat wa mistahul salati absuhur kun sama halnya bisa pastikan ia buruk tepat salat adalah bersuci, maka berarti setiap muslim untuk mengetahui dan memahami kita berpuasa. Oleh karena itu kita jalankan kembali nih hal-hal seperti ini. Alhamdulillah. Baik, kita menuju ke kisah terakhir kembali. Qala al-musannif rahimahullah al-kitabu mushtaqqun min al-kasbi, al-kitab mushtaq terderivasikan, terambilkan dari kata kasb, ya, dari kata kasb. Apa makna kasb? Wa huwa adhammu wal jam', yaitu kasb adalah adhamm wal jam'. Dhamm yaitu kumpulan, ya. Al jam', ya, kumpulan. Yuqalu, dikatakan, ya, contohnya dalam bahasa Arab kalau dikatakan takattaba banu fulan, yaitu takattaba banu fulan, takattaba di sini artinya ijtama'a banu fulan, yaitu bani fulan, ya, anak-anaknya fulan anak cucunya fulan telah berkumpul. Makanya dikatakan idza jatama'u, ketika mereka berkumpul. Wa minhu, yaitu terambil pula dari Alkitab, dari Kats, bukan Alkitab, Kats, yaitu Katibatur Ramli. Katibah artinya batalion, yaitu kumpulan pasukan. Ar-Raml artinya debu-debu. Pasukan debu berarti. Al-Muhim, nanti menghitung. Pasukan yang konsentrasinya di padang pasir mungkin. Baik. Kemudian kala al-Mu'allif, وَالطَّهَارَةُ فِي اللُّغَةِ النَّظَافَةُ تقول طَهَرْتُ الثَّوْبَ أي نَظَّفْتُهُ. طَهَارَة secara etimologi bahasa النَّظَفَة. طَهَارَة secara bahasa artinya adalah النَّظَفَة. Dua-duanya maknanya sama. Dua-duanya maknanya sama. طَهَارَة dengan نَظَفَة sama. تقول kamu katakan contoh dalam bahasa Arab طَهَرْتُ الثَّوْبَ artinya aku telah nazaftu as-saub. As-saub artinya apa? As-saub baju atau pakaian. Ya, as-saub itu baju atau pakaian. Wa fi syar'i, dan dalam istilah syar'i, ya, ibaratun an raf'il hadasi wa izalatin najas aw ma fi ma'nahuma wa 'ala suratihima. Itu definisinya. Adapun setelahnya kalau lafizani itu contohnya. Ibaratun an raf'il hadathi wa izalatin najas aw ma fi ma'nahuma wa 'ala suratihima. Baik, ibarah apa arti ibarah? Permisalan atau ungkapan, ya, tentang sebuah istilah, ungkapan tentang apa? Dua kegiatan. Dua hal, raf'il hadas atau izalatun najas. Raf'il hadas, mengangkat hadas. Nanti mudah-mudahan kita akan perlahan mengetahui apa itu hadas. Hadas itu sifatnya maknawi dia. Jadi enggak ada hadas yang sifatnya kelihatan, itu najis namanya. Ya, orang junub enggak ada bedanya dengan orang kayak kita di biasa. Ya. Orang junub enggak bisa kelihatan tanda-tandanya apa. Gak kelihatan, gak ketahuan. Tapi dia berhadas, gak berhadas. Orang baru kencing. Terus kemudian jalan di dekat kita. Kita gak bakal tahu dia baru kencing. Kita gak tahu dia berhadas. Orang sedang haid. Perempuan sedang haid jalan di pasar. Tahu dia sedang haid. Itu kan hadas. Jadi haid dan berhadas namanya diketahui mereka mengklaim itu. Roh mengangkat status hadas gitu. Hadas itu sifatnya status dia. Nah, yang status itu tidak terlihat. Kalau misalnya hadas bisa terketahui, waduh, susah. Misalnya ada orang kencing ketahuan, ntar dia pergi pasar ketahuan sama kita, ya. Kemudian orang-orang junub ketahuan, nah, ada yang ngapain nih, ya? Apa kayak gitu? Alhamdulillah Allah jadikan semangat itu amanah. Jadi kalau misalnya kencing sengaja, nah ini nggak haram, sengaja nggak wudu ini sholat. Itu raf'il hadas, raf' mengangkat status hadasnya. Nah itu taharah. Nah taharah untuk mengangkat status hadas terbagi menjadi dua, karena hadas terbagi menjadi dua, hadas besar dan hadas kecil. Yang mewajibkan mandi untuk menghilangkannya, hadas kecil yang mewajibkan apa? Ngapain kata kecil? Mewajibkan apa? Wudu untuk menghilangkannya. Nah, hadas besar seperti apa? Seperti apa contohnya? Hadas besar, masya Allah. Ayo, antum kan muslim, ha? Hadas besar contohnya apa? Yang harus wudu, yang harus mandi. Antum biasanya mandi buat apa? junub. Nah, biasanya mandi buat junub, berarti biasa kan ya. junub. Kemudian haid selesai, nifas selesai, baik ya. Terus kalau misalnya hal kecil, contohnya apa? Baul, kencing. Kemudian buang air besar. Jangan sampai anda doang yang jawab. Antum jawab, ayo. Apa lagi? Buang angin. Buang angin dengan maksud setus, gitu kan? Karena banyak macam buang angin. Gitu. Ntar harus wudu lagi. Enggak, itu nggak masuk. Buang angin lewat malam belakang. Kemudian apa lagi? Apa lagi, Bia? Tidur. Makan lagi muta. Kemudian apa lagi? Ada lagi ya? Pingsan. Boleh, yes, yes, pingsan. Baik. Dikiaskan dengan tidur bisa. Baik, ya, bagus. Jadi, raf'il hadas tadi, mengangkat satu hal dengan toharah, bisa dengan wudu, bisa dengan mandi, sesuai dengan hadasnya. Kalau misalnya hadas akbar, maka harus dengan mandi diselesaikannya. Kalau misalnya hadas asghar, maka dengan wudu diselesaikan. Wa izalatin najas. Dan izalah artinya menghapus najis, mengenyahkan najis. Izalah itu menghapus atau mengenyahkan. Kita tahu kalau misalnya tipex, bahasa Arabnya apa? Muzil. Tipex itu muzil. Nah, izalah itu menghapus kayak gitu. Najis itu dengan izalah. Kalau misalnya kita menemukan adanya kotoran kucing di meja kita, apakah kita merubah statusnya dengan cara kita mandi junub? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Di mana? Ada kotoran kucing nempel di baju kita. Terus kita buka bajunya, kita mandi. Ah, alhamdulillah, udah hilang najisnya. Tapi kemudian pakai baju lagi, masih ada kotoran kucingnya. Nggak gitu caranya. Nah, kalau najis itu yang dihilangkan, ainun najasahnya. Yaitu benda keramat. Benda keramat. Benda najis, benda najisnya itu. Adapun kalau misalnya hadas, itu rupanya adalah status. Ya, status ya, ingat. Status ya, maknawi. Kalau misalnya najat itu adalah bentuknya adalah materi. Dan materi itu bisa berupa ain, benda, benda itu lihat itu ya, telek kucing misalnya, kotoran kucing itu ainun najasa. Atau bisa sifatnya hukmi. Hukmi itu hukumnya. Tetapi ainnya, bendanya, materinya itu nggak kelihatan. Misal kencing bayi yang merembes di popok, ya kayaknya udah kering, tapi baunya masih misalnya. Nah ini najis ya, najis tidak secara aini karena nggak kelihatan oleh mata atau panca indera, tetapi secara hukum dia najis. Kenapa? Karena masih ada sisa baunya, gitu. Ya, paham di sini? Jadi tadi kalau misalnya hadas terbagi menjadi dua, hadas akbar, hadas kecil. Penanggulangan hadas akbar dengan mandi, hadas kecil dengan wudu. Kemudian najis, ada najis aini, ada najis rukmi. Najis aini itu yang jelas sudah kelihatan bendanya. Najis rukmi itu yang tidak kelihatan bendanya, namun secara status dan hukum dia adalah najis. Baik. Au ma fi ma'nahuma wa ala suratihima. Semakna dengannya dan segambaran dengannya dengan keduanya. Keduanya di sini kemarin mana? Au ma fi ma'nahuma. Ini au ma fi ma'na raf'il hadasi wa izalatil najas wa ala suratihima wa ala surati raf'il hadasi wa izalatil najas. Contoh. Kal ghuslati tsaniyah. Contoh seperti apa? Al-ghuslah as-saniyah was-salisah. Mandi yang kedua dan ketiga. Antum junub subuh-subuh. Berikan apa yang mandi lagi? Dua kalinya ini, raful hadas. Mirip. Sama aja kan. Mandi jenis kalau mandi biasa kan sebenarnya gak terlalu beda. Ya kan? Cuman niatnya yang beda. wal aghsal, atau di sini wal aghsal al masnuna. Aghsal jamaknya ghuslah, mandi, mandi yang disunnahkan. Mandi disunnahkan seperti apa? Mandi Jumat bagi yang menganggap itu sunnah. Mandi fitri. Idul Adha. Mandi apapun sunnahnya mandi ini. Bukan karena deteksi, tetapi ya kalau misalnya kita berjamaah, memang disunnahkan untuk membersihkan, diantara mandi. Ya enggak mungkin baru bangun tidur kerja pagi-pagi kayak gini, enggak sempat mandi. Ya kok malam tidur, enggak mandi. Kok semuanya. Kalau salah masnuna, mandi yang disunnah. Kalau ada, kecuali kalau diniatkan, mandi jeruk juga. Jadi di sini enggak. Dia mirip. Wata jadi idil wudu dan wudu. Memperbaharui wudu ini sama dengan kemudian untuk nih wudu saya. Itu sunnah. Maka ada. Oh enggak. Orang hadasnya muda enggak ada kok. Jadi dia berarti wudu tajwid aja. Ini gambarnya sama dengan karena habis kentut sama aja, prosesnya sama, tapi niatnya beda. Kalau niat tadi habis kentut kemudian wudu, itu wudu apa? Wudu wajib, ya. Kalau misalnya sekarang wudu mutlak, ya kan? Nah ini sama, mirip, misalnya mirip. Tayammum ini satu makna dengan raf'il hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, sehingga yang lebih tepat dari pendapat para ulama adalah bahwasanya seorang yang tayammum itu sudah menghilangkan status hadasnya. Karena sebagian ulama berpendapat bahwasanya orang yang tayamum, ya misalnya antum junub, kemudian antum tayamum, ya, antum junub ya, kemudian antum tayamum karena nggak ada air pastinya, nggak boleh ada air terus tayamum enak aja. Atau ada air namun nggak mungkin gitu loh, baru boleh. Nggak mungkin karena sakit atau semacamnya. Nah, antum junub terus tayamum karena darurat, ya, keadaan, maka tayamumnya antum yang lebih tepat adalah itu sun status, sehingga antum sebetulnya gitu ya. Kalau tayamum perlu guling-guling itu kayak kucing di rumah ini, guling-guling kayak gini yang ambil enggak, karena mandi junub gitu ya, terus apa mandi debu ya, enggak ada kayak gitu, kotor jadi ya, sadar malah tambah kotor. Nah, itu tayamum yang lebih sahih adalah bahwasanya tayamum itu menggantikan raf'il hadas, menggantikan wudu dan mandi secara total, sehingga hadasnya benar-benar hilang, ya. Wa ghairi dzalika, dan selain itu semua, mimma la yarfa'u hadatsan, nah ini masalah. Dari apa yang tidak mengangkat hadas. Ini dia permasalahan. Kita bilang, dia mengangkat hadas enggak? Kita enggak dapat sebagian rahimahullah, bahwa saya tayammum la yarfa'u hadas. Orang yang telah bertayamum karena darurat, paham di sini? Berhadas namun dan sholat. itu nggak bisa. Saya membuat dia bukan satu hadasnya. Itu bagi beliau rahimahullah. Tapi kalau bagi tadi yang anak pandang dan anak pilih adalah yang sebaliknya. Bahwasanya tayamum itu benar-benar mengubah status insyaallah. Wala yuzilun najas, wala yuzilun najasan, dan mandi yang tadi tidak menghilangkan najis. Tidak mesti. Tidak mesti. Contoh. Ada berarti saya lagi dah selesai satu-satu. Kamu kotoran ya, ya. Enggak, itu kan kecewanya itu bahwa najis, siapa yang kira najis itu enggak makan. Kemudian ini berhadap enggak? Berhadap enggak? Berhadap hadap atau najis? Wudu atau cukup menghilangkan ini, cukup menghilangkan najisnya atau mandi atau tidak perlu wudu, cuci aja, tidak perlu wudu, tidak perlu mandi, cuci aja bagian yang terkena kotoran macam itu najis itu. Nah, antum ternyata saya nggak pakai air, pakai daun, bersihnya pakai daun, ya. Pakai daun bersihnya. Sampai bersih beneran. Baik, sekarang apakah najis itu masih ada? Apakah sah penghilangan itu? Nah. Ya, apakah sah penghilangan seperti itu? Penghilangan najis tidak dengan air? Sah enggak? Benar-benar enggak ada baunya. Enggak ada bauin. Ya anggaplah, kenanya cuma jempol lah, anggaplah. Sehingga kan mudah gitu pakai daun apa gitu kan. Pakai daun yang baunya itu baunya berlawan dengan bau kotoran harimau. Ya, tidak masalah itu. Saya baku pakai air, baku harus pakai air untuk menghilangkan najis. Namun mazhab Hanafi tidak. Dan ini yang lebih tepat. Masya Allah. Toleransi itu ya. Jadi dalam menghilangkan najis tidak memang menghilangkannya. Bahkan jika najis itu hilang, kan hilang, tidak harus dorai. Ya, pakai di krok atau pakai kerokan begini-gini, hilang ternyata, hilang selesai, ya selesai sudah, ya selesai. Nah gitu. Si. Ya. Kalau ada mazhab ini harus dengan air, tak? Tidak harus air, kalau kucing buang air besar di depan rumah dan kemudian mengering kotorannya itu. Kemudian antum menghilangkannya tidak dengan cara dengan air disiram enggak, tapi dengan cara dicium. Gitu kan. Sampai terbang keluar gitu. Apakah sah itu pencucian seperti itu? Sah enggak? Iya. Kemudian terasa dia kotorannya itu. Bersih kukul di depan pintu rumah kita. Orang miha-miha aja. Kau pakai apa gitu kan. Pakai sapu lah. Sapu ya. Sapunya cuma lah berair. Gak masalah. Ini semua itu nggak masalah, nggak harus pakai air. Tetapi kalau memang tidak bisa melainkan harus pakai air, maka harus pakai air. Oke. Misalnya kencing, ya kencing, ya tipis, serduan di celana. Gitu. Terus membersihkannya gimana? Apakah dengan dicium gitu, terus hilang kencingnya di celana? Nggak bisa, harus dengan air di sini. Bisa dijemur, bisa dijemur. Tapi kan nunggu lagi. Misalnya darurat. Lagi naik motor, cari wes. Cuci. Selesai. Sambaunya. Sudah selesai. Mau gimana lagi? Enggak. Enggak bisa. Masa dijemur dulu. Di atas motor. Tunggu dulu pas lagi. Terus enggak mungkin. Ya. Baik, itu faedah. Di antara faedah-faedah dari kita punya insya Allah. Mulai kita tahu di mana. Tapi di mana. Baik. Dibaca lagi. ماء السناء وماء البحار وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرش. الأصل في ماء السماء في ماء السماء قوله وماء ماء البحار غيرها في ماء البحار قوله صلى الله لم والترمذي والبخاري وفي ماء البئر حديث سهل رضي الله عنه قالوا يا رسول الله إنك تتوضأ من بئر بضاعة وفيها ما ينجي الناس والمحائض والمحائض والجبس والخبث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحائض وش هي؟ والمحائض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء. حسنه الترمذي وصححه الإمام أحمد وغيره. وماء النهر وماء في ماء رسول الله شوف في ماء الأصل di sini dulu dalil untuk air hujan membolehkan dimannya ada wa ta'ala wa yunazzil minas yang kalian dari lagi air untuk mensucikan dengan al-aslu tema bihar bihar Rasulullah berkata urma'uhu al-hil maitatuhu dia ur suci dan menyucikan tahur dan menyucikan ini istilah penting tapi istilah tahu kedepannya bakal fatal. At-tahur yaitu suci dan menyucikan. Apa yang suci dan menyucikan? Airnya. Jadi air laut itu suci secara zat dan bisa menyucikan lainnya. Al-hillu maithatuhu. Al-hillu maithatuhu. Halal bangkai. Bangkai. Bangkai laut. Itu halal. Sahahahu. حاشية البيت في البحر disebut banyak, makanya seseorang yang banyak dalam Arabik ya juga disebut bahar. Orang yang banyak ilmunya juga disebut bahar, yaitu lautan ya, lautan. Dan juga summiya bahran dikatakan oleh Al-Bayjuri dalam hasiatnya, summiya bahran li'umqihi wattisa'ihi, disebut bahar disebabkan umq yaitu dalamnya, wattisa' dan juga luasnya. Jadi dalam dan luas itu baru bahar. Kalau misalnya dia dalam doang namun sempit, itu bukan bahar namanya. Atau kalau misalnya dia cetek namun dia luas, itu bukan bahar juga namanya ya. Jadi bahar itu baru disebut bahar ketika dalam dan luas. Nah, seseorang baru disebut bahrul ilm, alim mutabahirah gitu kan, alim yang melaut gitu. Itu bunyinya itu dalam luas. Dalam berarti luas berarti bisa menyelam. Itu baru orang yang ilmunya dibahkan. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan banyak. Ya. Dan bahar di sini yaitu bahar malih. Itu yang apa malih? Asin. Asin. Tidak masalah dengan keasinannya. Ya. Tetapi kalau misalnya Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, kullu ma'in min bahrin azbin au malihin fattathhiru bihi jaizun. Kata Imam Syafi'i, setiap air dari laut, baik itu azb, azb itu adalah tawar, au malih atau asin, fattathhiru bihi jaiz, maka bersuci dengan itu boleh. Baik-baik yang tawar, tidak masalah. Ya, dari air laut, ya untuk macamnya masalah. Karena asal tetap terjaga, insyaallah. Baik. Kemudian lebih wafi ima ilbir akan sumur untuk digunakan sebagai media bersuci. Hadisnya Sahal radhiyallahu anhu. Sama bersama. Tatawaddu min bi'rik. Min bi'ri budu'ata. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau bersuci. Sebelumnya, di antara dengan kau bihar, ada yang disebut di sini, ya Rasulullah. Nahar. Oh ya, sahih. Tetapi ya, mau nahar fi makna apa? Fi makna maul bihar bisa di mana ma'ul bihir bisa. Karena ikan-ikan sungai. Kenapa mereka bangkai makannya halal? Karena dikiaskan dengan ikan-ikan laut, dikiaskan dengan laut, ya kan? Dan satu sisi sama juga dengan bihir. Jadi nahr dengan bihar banyak, ya. Bihir sama. Bihir Allah innaka taqwa. Sumur namanya sumur burayun jinnasu wal mahaibu wal khulai wal khulai, dan di dalamnya terdapat apa yang manusia itu karena ada wal mahaib dan bekas-bekas haib. Ibarat kalau sekarang itu banyak bekas sobek yang selalu senang, gitu kan? Itu bekas haid itu, darah haid dan semacamnya. Wal khubah dan hal-hal yang menjijikan di sana. Kata Rasulullah SAW, al-ma'u la yunajjisuhu syait. Air tersebut, jadi alif lam dan al-ma itu bisa alif lam ahdiyah, bisa juga ditafsirkan alif lam jinsiyah. Tergantung dari bagaimana kita menyebut. Kalau misalnya kita bilang al-ma'u di sini alif lam ahdiyah, berarti ayat tersebut al-ma'u di sumur berdoa tersebut tidak sesuatu pun yang menajiskannya, tidak merubah statusnya, walaupun mungkin ada benda-benda yang luar biasa buruknya seperti itu, tapi tidak berubah statusnya. Atau alma di sini alif lamnya ditafsirkan al-islam di sini ditafsirkan alif lam jinsiyah, yaitu seluruh jenis air, seluruh asal air itu tidak akan dinajiskan oleh sesuatu pun selama tidak berubah wujudnya, itu maksudnya. Selama tidak ada perubahan bisa ditafsirkan dua, yaitu ahdiyah jins. Kalau alif lam ahdiyah maksudnya budu'ah tersebut tidak dalam kasus menyebutkan satu itu dinyajiskan oleh kecuali kalau sampai ada perubahan, kecuali kalau ada Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Baik, wa ma'un nahr dan air sungai, wa ma'ul aini dan air mata air, fi ma'nahu itu di makna dengan air bir ini sumur ini. Baik. Kita dibaca lagi. Wa amma ma'ul salt wa ma'ul barq wal aslu fi hadithul Abi Hurairah anhu ala asah ala al-asah qala ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا كبر في الصلاة فهنية قال لا أكبر. قلت يا رسول الله ما تقول إن خطاياي يتنقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بماء السلج والبرد. Wa amma ma'ul salji, adapun ma'ul salji air salji, wa ma'ul barudi, wa ma'ul barudi air embun, fal aslu fihi, maka dalil untuk keduanya, ya untuk air ini, macam air ini, hadithu Abi Hurairah, hadithnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wasmuhu, wasmu Abi Hurairah, namanya Abdurrahman alal asah, yaitu namanya Abdurrahman bin Safar alal asah, yaitu berdasarkan atas pandangan yang lebih sahih, karena ada beragam pendapat ulama mengenai namanya Abu Hurairah ini asli namanya siapa sih, kan? Tapi kita kenalnya Abu Hurairahnya aja, ya. Tapi tidak kenal nama aslinya. Qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi salati bila ayya qasir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi salat, ketika bertakbir di salat. Ya, nah, ini bertakbir di sini maksudnya adalah takbiratul ihram, ya. Takbiratul ihram itu awal-awal salat. Jadi enggak di semua takbir. Ya. Karena dalam salat itu banyak takbir, kan? Ini takbir semua isinya, kecuali salam sama setelah i'tidal. Atau setelah ruku' menuju i'tidal. Sami Allah wa alhamdulillah. Kalau misalnya semua takbir, itu sulit nih jadinya. Nah, Rasulullah ketika takbir di salat, sakata hunayatan qabla ayyakra. Sakata artinya? Diam. Hunayatan syetek. Diam sejenak. Sebentar. Diam sebentar. Qabla an yaqra. Sebelum beliau yaqra. Sebelum dia membaca. Di sini maksudnya membaca apa? Membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Maksudnya kan di sini salat jahriyah. Salat jahriyah. Mungkin maghrib. Mungkin isya. Mungkin subuh. Salat jahriyah. Faqultu. Maka aku siapa di sini aku? Abu Hurairah. Berkata. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, ma taqul, apa yang kamu katakan ya Rasulullah, apa yang kamu baca, kok kelihatannya kok diam sebelum membaca Al-Fatihah. Qala aqul Allahum baini wa baina kama ba'atha baina al-masyriq wal maghrib. Saya berkata begini, wahai Abdurrahman, wahai Abu Hurairah, ya Allah, Allahumma ya Allah, ba'id ini fi'il amr. Ba'id artinya jauhkanlah baini antara saya wa baina khotoyaya, dan antara kesalahan saya. Khotoya ini artinya dari khotoya ini jamak dari apa? Khotiyah, ya, jamak dari khotiyah. Jamak dari khotiyah. Nah, ya di akhirannya itu kepemilikan, yaitu ana. Ini kesalahan-kesalahan saya. Berarti Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, yaitu ya Allah, jauhkanlah antara saya dan antara kesalahan-kesalahan saya. Kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Kama artinya sebagaimana. Ba'adta, engkau telah menjauhkan bainal masyriq wal maghrib. Antara masyrik dan maghrib. Masyrik itu mana maksud? Timur dan barat. Masya Allah. Dijauhkan antara timur dan barat itu sejauh-jauhnya berarti. Udah gak kelihatan lagi kan timur dan barat. Kalau antum ada di barat, ya antum gak bisa melihat timur. Ujung dan ujung. Kan? Nah, kita minta dijauhkan itu. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minal danas. Allahumma ya Allah, naqqini. Naqqi fi'il amr. Baik kata naqqiya berarti artinya membersihkan. Bersihkanlah saya min khotoyaya, dari kesalahan-kesalahan saya. Kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Sebagaimana yunaqqa thawbul abyad, dibersihkan, ya, baju putih dari ad-danas atau orang mana dibersihkan baju putih dari Allahumma ighfirni min khotoyaya bima'is salji wal barad. Ya Allah, Sucilah saya, bersihkanlah saya min khotoyaya, dari kesalahan-kesalahan saya. Dengan apa? Bima'i salji wal barud, dengan air, air salju, masya Allah. Wal barud, dan air embun. Air embun, ya. Kamuslim. Kami sudah dalam Fathul Qarib, karya Ibn Qasim al-Ghazali dikatakan, وَيُجْمَعُوا هَذِي السَّبْعَةُ قَوْلُكَ مَا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ نَبَعَ مِنَ الْأَرْضِ. Itu dari tujuh ini bisa dijamak, ya, menjadi dua, yaitu apa yang turun dari langit dan apa yang bersumber dari bumi. Apa yang turun dari langit yang bersumber dari bumi. Ya. Wahada Hasan Tuhan, yaitu bahwa dua dari langit itu sesuai zahir, wa illa melainkan yang sebenarnya adalah sajamiu nazalat minas sama, semua ayat-ayat turun dari langit. Allah Ta'ala berfirman, alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fasakahu yanabi'a fil ard. Alam tara, tidakkah kamu lihat, anna Allah anzala minas sama', bahwasanya Allah Ta'ala menurunkan dari langit ma'an, air. Fasalakahu, kemudian Allah Ta'ala pun menjalurkan air tersebut, yanabi'a fil ard. Yanabi' jama' dari yanbu', yaitu mata-mata air di sungai. Berarti mata-mata air itu aslinya dari langit, langit kemudian termasukkan ke bumi menjadi mata-mata. Satu pendapat. Maka air fil ardi ma'un fil ardi, tidaklah di bumi itu ada air kecuali itu dari sama, dari langit. Tetapi ada juga yang mengatakan wakil, ada yang mengatakan ma nazala minas sama'i asluhu minal bahr. Ada yang pendapat kedua, apa yang turun dari langit asalnya adalah dari bahr, lautan. Berarti hujan itu katanya asalnya dari lautan. Rafa'ahu Allahu ta'ala bilutfihi wa husni taqdirin, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi katanya ini adalah qaul al-mu'tazilah, bahwasanya air yang turun dari langit, air hujan itu aslinya adalah dari langit, dari laut, ya, di bagaimana caranya itu dari laut kemudian terangkat, tapi ini perkataan Mu'tazilah. Dan Al-Bajuri sendiri seorang asy'ari, dan asy'ari dengan Mu'tazilah itu tabrakan, jadi nggak tahu kenapa. Ya, baik, bagaimanapun Al-Qur'an, kami kita di sini kita melihat terus-terus Syafi'iyah. Sebenarnya mereka juga ada kekayaan kendalilannya. Ya. Dan dari Al-Qur'an ada juga, cuma memang tidak seglamor pendalilan di mazhab Hanbali. Ya, di mazhab Hanbali kitab-kitabnya penuh full dengan dalil banyak, ya. Tapi insya Allah kita yang kita pelajari cukuplah mazhab Syafi'i dulu, ya. Baik, lanjutkan. أقسام المياه كرم إن شاء الله. أقسام المياه. قال ثم المياه على أربعة أقسام: طاهر مطهر غير مكروه، وهو الماء المطلق، الماء الذي يرفع الحدث. قال الحسني رحمه الله. قال الحسني رحمه الله: الماء الذي يرفع الحدث ويزيل النجس هو الماء المطلق. واختلف في حده هو العرض عن القيود والإضافة اللازمة، وهذا هو الصحيح في الروضة muharram. Yes. Baca saja. Hada huwa sahihu fi ar-rawdati wa hada huwa sahihu fi ar-rawdati wal muharrar. Wa nass 'alaihi asy-Syafi'i. Fa qawluhu 'an al-quyud kharaja bihi mithlu qawluhu ta'ala mithlu qawlihi ta'ala min ma'in mahin min ma'in dafi' min ma'in dafiq wa qawluhu al-idafatu al-lazimah kharaja bihi mithlu ma'il warad wa nahwihi واحترز بالإضافة اللازمة عن الإضافة غير اللازمة كماء النهر ونحوه فإنه لا تخرجه هذه الإضافة لا تخرجه هذه الإضافة إضافة عن كونه يرفع الحدث ويزيل النجس لبقاء الإطلاق عليه وقيل الماء المطلق هو الباقي على وصف خلقته وقيل ما يسمى ماء وسمي مطلقا لأن الماء إذا أطلق انصرف إليه وهذا ما ذكره ابن الصلاح وطبعه النووي عليه في شرح المهذب. أيضا بسم الله رب العالمين. قال المصنف قال أبو شجاع ثم المياه على أربعة أقسام. Kemudian المياه air itu على أربعة أقسام terbagi menjadi empat macam. طاهر مطهر غير مكروه. طاهر suci مطهر mensucikan غير مكروه. Bahwa al-ma'ul mutlak. Dan dia adalah air mutlak. Sebelumnya, kita perlu tahu bahwasanya dalam fisik Syafi'i, air terbagi menjadi arba'at aqsam. Sebagai sini, tahirun mutahirun ghair makruh. Akan digunakan untuk mati. Yang kedua, tahirun mutahirun namun dia makruh. Suci yang bisa menyucikan, namun dia makruh untuk digunakan. Kemudian yang ketiga, tahirun ghairu mutahhirin. Dia tahir, suci, namun tidak bisa mensucikan. Seperti air teh, air kembang, ya, air kopi, suci, tapi tidak bisa antum buat mandi junub. Ya. Kemudian yang terakhir, ma halak fihi an-najas. Itu bisa juga al-ma' al-najis, yaitu air yang najis. Dan kita akan mempelajari dulu ma' al-mutlaq. Al-ma' al-mutlaq, disini air yang tahirun, mutahhirun, ghair makruh dalam istilah syafi'i. Tapi ma' mutlaq itu istilah yang umum di seluruh fikih mazhab yang lain juga ada ma' mutlaq. Masyhur. Tetapi ma' yang tahirun, mutahhirun, ghair makruh itu mazhab Syafi'i itu adalah istilah yang sangat masyhur di mazhab Syafi'i. Adapun di mazhab lain enggak begitu. Tapi di mazhab Syafi'i sangat dikenal tahirun mutahhirun ghairu makruh. Sebagaimana juga tahirun mutahhirun makruh. Ini tahirun mutahhirun ghairu makruh yaitu dia air yang suci dan dia mutahhir mensucikan namun ghairu makruh. Namun syukurnya tidak dimakruhkan untuk menggunakannya. Berarti ada tambahan hukum. Ghair makruh. Wahuwa dan yang dimaksud tahirun mutahhirun ghair makruh adalah al-ma' al-mutlaq. Yaitu air mutlaq. Sekarang, apa itu air mutlaq? Namun sebelumnya dikatakan oleh Al-Hisni rahimahullah dan Kifayatul Akhyar. الماء الذي يرفع الحدث ويزيل النجس هو الماء المطلق. Air yang يرفع الحدث mengangkat status hadas dan yuzilun najas dan menghilangkan najis. Ada problematika di sini antara anak pribadi ya, dengan pendapat mazhab. Yuzilun najis menghilangkan najis mutlak. Karena untuk membahas jika menghilangkan najis harus dengan ma mutlak ya, ingetin tolong ya di sini. Tapi kita harus tahu al-ma al-mutlak itu dulu. Air mutlak. Apa itu air mutlak? Apa itu mutlak kita dulu? Mutlak itu adalah yang bukan muqayyad. Yang tiada kaitan. Sehingga dia tetap pada asalnya. Ya enggak? Contoh misalnya antum bilang banyu gitu aja. Beda dengan bilang teh, ya enggak? Banyu teh, ada enggak dalam Jawa? Ada kan? Tapi kalau bilang banyu gitu aja, banyu kan air ya, itu kan otomatis mengacu ke air yang masih air gitu kan. Belum dicampuri apa-apa, dengan sengaja atau tidak sengaja, ya kan? Ya enggak? Sahih enggak, ya, Mas Ari? Sahih. Makassar apa ini Makassar? Ya, nek. Apa ini? Apa ini? Entahlah, lu udah tanya ke Makassar ya. Jebe gitu. Karena taunya pos pengirim aja. Banyu, air, ya, cai, dan semacamnya. Itu air kodak tuhnya. Ya. Nah, yang seperti itu masih kita sebut banyu, itu berarti air mutlak. Kalau misalnya banyu susu, kayaknya nggak enak kan? Kurang enak ya? Kurang pas ya? Kalau misalnya banyu kopi, nggak enak ya? Langsung aja kopi gitu kan? Nah, susu, kopi, teh, itu namanya koi. Koi itu ikatan. Ya. Kalau kita mungkin bilang air kopi, air susu, air teh. Tapi apakah ketika ada air susu misalnya? Oh, itu tuh minum air tuh. Nah, enggak enak kan? Mesti kita bilang minum susu. Nah, jadi ketika masih itu berupa, oh itu air. Nah, itu kan masih air mutlak tanpa ada tambahan kaitan tertentu. Jadi masih bisa disebut bilang air. Nah, itu yang disebut al-ma al-mutlak, yaitu air yang terbebas dari ikatan-ikatan sifat atau nama-nama lain. Ya. Dikatakan di sini waqtulifa fi haddihi, dan diperselisihkan perihal apa haddihi. Had itu adalah definisinya atau batasannya. Diperselisihkan perihal batasan apa hi di sini, kembali ke al-ma al-mutlaq. Batasan mutlak itu diperselisihkan. Faqila, dikatakan huwal 'ari 'anil quyudi wal idafati lazimah. Mas Ari disebut di sini tadi. Huwal ari, itu yang terlepas. Yang terlepas maksudnya yang tidak memakai. Berarti yang memakai berarti lanjang berarti. Tidak memakai air kuyud. Tidak ada kuyud. Kuyud di sini jamak dari koid. Kuyud jamak dari koid. Yaitu terlepas dari keterikatan-keterikatan. Keterikatan-keterikatan nama. Ya. Seperti tadi, kita tentu kalau misalnya ada air sungai misalnya, nggak mungkin kita namakan ini air susu, enggak. Dan kalau misalnya disebut, kita nggak bisa menyebutnya air gitu saja, tapi bisa kita sebut susu karena intinya itu di koi susunya itu, ya kan? Sehingga itu tidak bisa dijadikan sebagai media bersuci. Kemudian, jadi tadi apa air mutlak al-ari anil quyuri, yaitu yang terlepas dari apa kaitan-kaitan dan terlepas dari idafah lazimah, yaitu dari penyandaran yang mengharuskan. Ini ya. Oke, tadi ada penyandaran mengharuskan seperti apa? Susu. Ya. Harus ada itu nama susunya. Maksudnya lafal susunya harus ada. Ada kopi misalnya, segelas kopi di meja. Kemudian kita bilang ke anak kita, tolong ambilkan air itu. Rasanya gimana gitu, nggak serap dengan kalimat itu. Atau kamu bilang, coba ambilkan air kopi itu. Nah, air kopi itu idhofah. Dan kopinya ini adalah idhofah lazimah. Dan dia adalah qaid. Idhofah lazimah ini penyandar ada. Sehingga kalau misalnya kita bilang, ambilkan air itu nak, itu kurang tepat. Tapi kalau kita bilang, ambilkan air kopi itu nak, itu tepat. Dan kalau kita bilang, ambilkan kopi itu nak, itu juga tepat. Itu berarti bahwasanya air tersebut bukan air murni, melainkan itu ada udah dicampur lazim dengan kopi. Sehingga kopi walaupun dikumpulkan sampai satu sungai sekalipun, tidak bisa dipakai sebagai media bersuci di sini. Baik, wa hadha huwa sahih, dan ini adalah yang sahih dalam mazhab ya fi raudhah wal muharrar. Ayat tahu maksudnya kita fi raudhah, di sini kitab Raudhatus Thalibin karya Imam An-Nawawi rahimahullah, kitab ringkasan dari kitab Fathul Aziz karya Imam Ar-Rafi'i, dengan ada ringkasan kemudian ditambahkan oleh Nawawi rahimahullah ya. Kultu batoklat, begitu kan? Kita selalu. Nita wal muharrar fikir day karya Allah. Kemudian nanti akan diringkas oleh Imam menjadi kitab Minhajut Thalibin. Minhajut Thalibin. Jadi kitab Ar-Rawdah dan Al-Muharrar. Ya. Dan Kifayatul Akhyar ini, Kifayatul Akhyar ini sangat kental dengan kitab Raudhatut Thalibin. Dan kitab Al-Muharrar atau kitab Al-Aziziyah Ar-Rafi'i. Jadi Ar-Rawdah karya Imam An-Nawawi, dan itu adalah kitab masyhur dalam mazhab. Ya. Al-Muharrar adalah kitab karya Ar-Rafi'i. Dua-dua kitab Syafi'iyah. Yang lebih tebal ya kitab Raudhah tentu saja. Raudhah 10 jilid. Raudhatut Thalibin itu isinya adalah khilafiyah di dalam mazhab Syafi'i itu sendiri. Ya. Jadi Raudhatut Thalibin kitabnya menyebutkan ya. Baik, wa nassa alaihi Syafi'i. Dan Imam Syafi'i rahimahullah menaskan atas definisi ini. Ya. Anda belum lihat di kitab Al-Ummah atau di Mukhtasar Muzani. Faquluhu, dalam perkataannya, yaitu definisi tadi, ini definisinya, al-ari anil quyud wal idafati lazimah. Faquluhu anil quyud, dari kaitan-kaitan, ya, kharaja bihi mislu qawlihi tuwar dan ya, perkataan Allah Ta'ala min ma'in mahin dan juga min ma'in dafiq. Min ma'in mahin, apa arti mahin? Hina. Mahin artinya hina, air yang hina. Min ma'in dafiq, apa arti dafiq? Dafiq itu muncrat, terpancar. Ini dulunya artinya apa? Air mani. Air mani bisa nggak dijadikan sebagai media wudhu? Dikumpulkan gitu kan? Siapa yang mau itu? Nggak mungkin, ya kan? Nah, nggak mungkin. Apakah air mani itu ada koidnya di sini? Ada koidnya, ya kan? Mahin dan dafir dikaitkan dengan adanya sifat-sifat ini, mahin dan dafir. Sehingga karena dikaitkan dengan dua sifat ini, maka air mani tersebut air tahir mutahhir ghair makruh. Dia tahir enggak air mani? Najis atau tahir? Najis. Bukan. Tahir. Tahir. Tahir dia tapi tidak mutahhir. Ya, karena dia bukan air mutlak. Kenapa bukan air mutlak? Karena dia memiliki quyud. Apa quyudnya? Mahin, diserat saja, dan dafiq diserat aqwarik. Gitu. وقوله تعالى kembali ke terlepas dari pertama tadi qayud dan terlepas dari idhofah la terus itu ma'il wardi kana dari definisi ini kalimat idhofah lazimah yang semata semisal ma al-warad, air bunga gitu. air saripati bunga misalnya. Karena misalnya antum memeras bunga ya, ada bunga yang kemudian dia punya air di dalam bunga itu, atau antum ada air ya sebab kemudian antum masukkan taburkan bunga-bunga di dalamnya agar air tersebut wangi. Nah, kemudian antum hilangkan bunga-bunga itu dan air itu menjadi wangi kan? Menjadi wangi, baik. Nah, ketika antum suruh sama orang, antum nggak boleh mengatakan, oh ini ada air nih. Enggak. Karena orang bukan minum nanti. Enggak. Tapi ini ada air bunga. Harus ada idofah lazim seperti itu. Yaitu ada penyandaran yang lazim. Nggak boleh antum bilang ini air, gitu aja. Tapi harus dibilang, ini air bunga. Ya. Gitu, ya. Jadi ini yang umma'ul warud. Ya, seperti juga ma'ul qahwa, ma'ul syari, ma'ul laban. Sama. Baik. Wahtarza bil idhafati lazimati anil idhafati ghairi lazimati kama'in nahri wa nahwihi. Ini penting. Ihtarza. Ya. Terjaga. Terjaga. Ya. Dengan idhafah lazimah. Dari idhafah yang ghairu lazimah. Lazimah artinya apa lagi lazimah? Mengharuskan kan? Nah. Terjaga darinya. Bahwasanya kelihatannya ada idhofah nih. Tetapi, oh ternyata enggak harus. Contoh, ma'un nahr. Air sungai. Atau misalnya bawa segentong air sungai. Atau ambil dari sungai, atau bawa segayung. Terus bawa pulang ke rumah. Boleh enggak tuh bilang, Pak, ini air, Pak? Boleh enggak? Boleh. Enggak harus lu bilang, ini air sungai, Pak. Enggak mesti, ya. Iya dong, Mas Arif. Iya. Nah, ya, berarti ini idhofah lazimah atau ghairu lazimah? Ghairu lazimah, enggak harus. Enggak harus. Oke, aja. Ya. Fa'innahu, nah, maka sesungguhnya air sungai ini, termasuk juga air sumur misalnya. Ya, antum bawa nimba dari sumur, antum bawa ember sumurnya itu, kemudian antum bilang ke bapak, Pak, ini ada air, Pak. Boleh. Ya. Maka sesungguhnya, walaupun ke idhofah nahrnya, la tukhriju hadhihi idhofah, tidak mengeluarkannya. Idhofah ini, penyandaran kepada sumur, kepada sungai, kepada langit, itu tidak mengeluarkan air ini, an kaunihi, dari statusnya, yarfa'ul hadas, wa yuzilun najas. Dari kemampuan statusnya atau dari statusnya, bisa mengangkat hadas, dan bisa menghilangkan najas. Kenapa? Li di sini maksudnya li sabali li anna atau karena baqa il itlaqi alaihi, karena baqa artinya bahwa tetap baqa ya, tetap pemutlakan atasnya, maksudnya antum katakan ini air gitu aja mutlak tanpa ada sebutan sungai, langit, sumur, itu tetap aja itu boleh sah gitu kan. Oke. Sekarang kalau misalnya di sebelah kanan comberan nih, ya kan? Ada comberan. Kemudian anda ambil segelas air comberan. Apa? Gimana perasaan antum? Gimana tuh? Apakah sah kayak gitu? Enggak sah. Harus ada idhofah lazimah. Nah, idhofah lazimah inilah yang membuat apa? Yang membuat dia tidak bisa disebut air mutlak. Ya, paham? Ya, ada juga misalnya keluarga ngumpulin air ludah, cuk banyak, okay, kan? Banyak sampai bumbu-bumbu sampai segelas. Kemudian kasih ke tetangga, assalamualaikum, atau tetangganya, Mbak, ini ada air, boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh, harus ada idhofahnya, idhofah lazim, Pak, ada air ludah, nah itu, ya. Jadi air, baik. Kita lanjutkan. Waqila al-ma'ul mutlaq. Ini pendapat kedua. Tadi kan pendapat pertama dan itu yang masyhur di mazhab. Pendapat kedua. Al-ma'ul mutlaq. Air mutlaq itu adalah al-baqi ala wasfi khilqatihi. Yaitu yang tetap ala wasfi khilqatihi. Bismillah. Yang tetap atas sifat khilqah. Khilqah asal penciptaan. Yang tetap atas karakter asal penciptaannya. dulunya tercipta masih itu, ya dia tetap seperti itu. Nah, tanpa ada perubahan, tentu ini kuat ya. Yang mutlak itu yang mesti asli seperti itu. Kuat apa enggak? Kuat atau enggak? Kuat. Iya benar juga. Ini juga perkara yang menawi. Iya. Dalam asalnya, itu adalah mutlak. Pendapat wakil dan pendapat ketiga. Ma yusamma ma'an. Apa yang disebut air. Makanya itu adalah mutlak. Makanya sebenarnya mirip dengan yang tadi. Tapi ma yusamma ma'an itu terlalu liberal, terlalu global. Jadi memang apa yang boleh kita sebut sebagai air gitu aja, maka itulah air mutlak. Kan tadi yang bilang air ludah nggak boleh kita sebut air gitu aja, air comberan nggak boleh kita sebut air gitu aja. Nah apa yang boleh disebut air gitu aja, maka itu adalah ma mutlak. Wasumnya mutlakon dan dinamakan sebagai air mutlak. Kenapa? Li'annal ma'a idza utliqa insarafa ilaihi. Atau unsurifa boleh. Karena air jika dimutlakkan, maka akan kembali padanya. Maksudnya, itu adalah air. Nah, gitu. Gak ada lagi orang kepikiran ini apa-apa-apa. Gak ada. Gak ada pikiran orang ini akan campuran kemana-mana. Gak. Wahada ma zakarahu ibnu sholah. Dan ini apa yang disebut oleh ibnu as-sholah. Karena seorang ulama hadis wa tabi'ahu an-Nawawi dan diikuti oleh An-Nawawi alaihi fi syarhi al-Muhadzab dalam kitab al-Majmu' syarah al-Muhadzab. Kemudian soal yang najis tadi, apakah untuk menghilangkan najis itu harus dengan air suci dan menyucikan? Ada tisu tadi. Tiba-tiba jangan masuk air ya? Jangan pakai satu tangan dong. Ini tisu. Oh, bekas gak? Baru-baru. Beneran ya? Sikir-sikir. Oh iya. Betul Pak ya? Udah mau keluar dia. Jadi, syarah al-muhadzab di sini ada. Kita al-majmu' karya Imam Nawawi yang masih. Baik, yang tadi alma apakah najis itu harus dihilangkan dengan air mutlak? Nah. Kalau mazhab berkata iya, harus dengan air mutlak. Tetapi yang sahih adalah tidak harus. Misal, antum ada kotoran najis di pakaian, kencing atau apa gitu. Nah, kalau memakai mazhab ini, maka antum harus memakai apa? Air suci dan menyucikan. Gak boleh pakai deterjen. Iya gak? Tapi kan biasanya kan kita rendam dulu ya. Nah, rendam itu dengan air yang suci dan menyucikan. Tapi berarti kalau misalnya kita pakai mazhab, antum dipakein, apa namanya? Deterjen. Dan kita biasanya rendam pakai deterjen enggak? Nah, deterjen itu kemudian mempengaruhi air itu enggak? Enggak mungkin kan, udah berbusa gitu deterjen, kemudian kita ambil gelas, terus kita bilang ke bapak, Pak, ada air, Pak. Enggak mungkin kan? Ambil lagi gelas, ada air deterjen, Pak. Gitu. Nah, berarti air deterjen itu suci menyucikan enggak? Mak mutlak bukan? Bukan. Kenapa? Karena udah ada koid. Yaitu koidnya apa? Rasa deterjen. Dan udah harus ada ibu apa lagi mah? Air deterjen. Air rendeman, gitu. Nah berarti nggak sih? Nah berarti gimana loh? Ada masalah. Kalau kita pakai ini, wah baju-baju kita yang kena najis, kena musuh kita ngompol atau gimana? Dicuci? Nggak akan nyuci ya, karena nyuci pakai air yang bukan air mutlak, tapi air deterjen. Nah ya kan? Berarti yang tepat adalah bahwasanya untuk menghilangkan najis tidak harus pakai air yang suci dan mencuci. Bahkan di banyak kasus-kasus dan kondisi tidak harus memakai air. Tidak harus memakai air. Yang tadi Anda bilang, ada kotoran kucing di depan rumah, antum tiup, terbang dia kotoran kucing. Hilang, udah selesai, nggak harus pakai air, bisa. Gitu ya, paham. Misalnya antum lagi jalan, ya, lagi jalan, galau, ya. Kemudian tiba-tiba ada burung yang burung yang diharamkan, ya, elang misalnya, ya. Kemudian di jatuh di kepala kita, itu tiba-tiba ada badai, ya. Dan badai itu elang itu di atas itu gitu aja. Sekarang tangan itu bisa aku najak tanya tangan kita ya itu bukan di tata caranya di ibrohnya gitu kan hadas kalau hadas ibrohnya di tata caranya harus pas sesuai syariat ya belum berharap dan berkahwin ini buat kita semua subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين